Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah faqad fazal mustaqun wa tazawadu fa inna khaira zatit taqwa. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah semata kita berkumpul kembali dalam musola yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, memiliki kelonggaran waktu. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat tersebut sehingga membawa berkah dunia dan akhirat. Ikhwani fillah rahimakumullah, mungkin kita akan membahas lebih cepat, semoga bulan Syaban sebelum memasuki Ramadan bisa kita selesaikan materi ini. Kita sampai di halaman 17 baris alinea yang ketiga, telah menjelaskan bagaimana tata cara memahami ayat ke-8 surat Al-Qasas, di mana ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, kekafiran Fir'aun dan bala tentaranya itu adalah perkara yang kafir asli, kafir takzim, kafir istikbar, kafir juhud, kafir syak, semua bentuk kekafiran ada pada diri mereka. Dan perkaranya maklum, minadin bidaruroh, beda halnya dengan kebanyakan kondisi rezim-rezim hari ini. Kemudian yang kedua, tafsiran para ulama tafsir menyebutkan khotiin di situ artinya berdosa, berdosa karena hal-hal yang mereka sebutkan, telah disebutkan sebelumnya, yang membunuh, mendustakan Nabi, memerangi Nabi dan seterusnya, mengakui ketuhanan Fir'aun dan seterusnya. Kemudian Syekh Atiyatullah kemudian menjelaskan al-istidlalu bimithli hadhil ayatil karimati, yakni qawluhu ta'ala inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in, ala anna kulla askariyin yantasibu ila jaisin ila jaisi ayi hukumatin minal hukumatil mu'asiratil latinu kafiruha ka hukumati sudani masalan awis suhudiyati kufarun li annahum adba'un li hadhi daulati wal adba'u kal madbu'ina fil hukmi li annal ayata sawat bainahuma mujazabatun ilmiyatun khatiratun wallahu a'lam. Berdalil dengan seperti ayat yang mulia ini ya, dengan ayat yang sangat umum seperti dalam surat Al-Qasas ayat 8 ini, berdalil dengan ayat tersebut untuk menyimpulkan bahwasanya setiap tentara yang bergabung dalam setiap askari, setiap tentara yang bergabung dalam jaih pasukan pemerintahan manapun dari pemerintahan-pemerintahan kontemporer yang kita kafirkan, seperti pemerintahan Sudan atau Saudi, Arab Saudi atau lain-lainnya, berdalil dengan ayat itu untuk menunjukkan bahwa setiap tentara di negara manapun pada hari ini yang pemerintahnya kita murtadkan, kita vonis murtad itu, jika ayat ini digunakan untuk mengkafirkan setiap tentara di negara tersebut, li'annahum kufarun, ya, menghukumi semua tentara di situ kafir, li'annahum adba'un lihadihi daulati, hanya karena tentara tersebut adalah tentara negara tersebut. Wal adba'u kal madbu'ina fil humi, sementara pasukan, ya, anak buah itu sama dengan pemimpin yang mereka ikuti status hukumnya. Li'annal ayata sawat bainahuma, karena ayat surat Al-Qasas ini menyamakan antara keduanya, antara Fir'aun, Haman dengan prajuritnya. Cara berdalil seperti itu kemudian dipraktekkan pada hari ini, pokoknya semua tentara di negara manapun yang pemerintahnya kita vonis murtad, maka tentaranya juga murtad dengan dalil ayat di atas, adalah mujazafatun ilmiyatun khatiratun, adalah kesembronoan ilmiah yang sangat berbahaya. Wallahu a'lam. Fali sahihu huwa tafsilu alladhi dzakarnahu miraran. Justru pendapat yang benar adalah melakukan penjelasan yang rinci sebagaimana yang telah sering kami ulang-ulang. Wa annal wajiba inatatul hukmi fi nusrati taghutil kafiri wa nusratil daulatil murtadati wa nusratil kufari alal muslimina. Yang wajib adalah mengaitkan hukum kafir dan tidaknya seorang tentara, seorang polisi itu dengan nusratil taghutil kafir, apakah dia membantu taghut yang kafir, wa nusratil daulatil murtadati, apakah dia menolong, membantu negara yang murtad, wa nusratul kufari, apakah dia membantu memperkuat orang-orang kafir, alal muslimin, dalam memerangi umat Islam, apakah dengan jadi tentara itu dia kemudian membantu negara pemerintah yang murtad, orang-orang kafir, untuk memerangi kaum muslimin. Di situ ilahnya, hakikul manatnya, dia melakukan itu atau tidak. Kalau tidak, berarti tidak serta-merta dia dikafirkan secara ta'yin. Fahadala syaka annahu kafara. Yang seperti ini, kalau dia terlibat nusrah halal muslimin, membantu orang-orang kafir dalam memerangi umat Islam, maka tidak diragukan lagi dia kafir. Faman wa la syakka annahu kufrun, tidak diragukan lagi perbuatannya adalah kekufuran. Faman waqa'a fihi fa huwa kafirun, dan barang siapa yang terjatuh dalam perbuatan tersebut maka dia telah kafir secara ta'in. Wa hadza yakhtalifu tabayyunuhu wa ma'rifatuna bihi. Yang seperti ini berbeda-beda tabayyunuhu, cara tabayyunnya, ya, kejelasan tidak jelasnya itu, wa ma'rifatuna bihi juga, tahu dan tidaknya kita akan hal itu berbeda-beda, diikhtilafil ahwali, dengan perbedaan kondisi sikon, min halil afiyati ila halil harbi wal qitali, beda antara kondisi damai, kondisi tenang, dengan kondisi berkecamuknya perang. Kondisi damai, ya, mungkin tentara, tapi hari-hari kerjaannya di perapatan jalan, ngatur lalu lintas. Yang dia kerjakan bukan amal mukafir. Kondisi perang, dia memburu mujahidin. Ini namanya nusratul kafirin alal muslimin, membantu orang-orang kafir memerangi umat Islam. Dalam kondisi itu akan jelas. Wa yakhtalifu biikhtilafi wuduhi kufril hakimi wa daulati au khafaihi. Juga berbeda-beda halnya dengan adanya perbedaan kejelasan kekafiran si penguasa, si negara, atau tidak jelasnya kekafirannya. Wa ghairi dzalika, dan beberapa hal lainnya yang menjadi bahan pertimbangan. Ada rezim, ada pemerintah, ada penguasa yang kekafirannya orang awam maupun orang ulama sama-sama tahu. Ada juga penguasa negara yang kekafirannya hanya diketahui oleh sebagian umat Islam, sebagian aktivis, sementara sebagian besar umat Islam, bahkan kebanyakan ulama'nya saja tidak paham. Tentu yang seperti ini tidak bisa serta-merta kemudian tadi menjatuhkan vonis kafir atas setiap tentara. Orang lamanya aja tidak paham kalau ini rezim kafir, apalagi orang-orang awam. Fajundiyun fi jaisi daulati umman al-ana masalan wahum fi hali silmin wa afiyatin laisa kajundiyin yakhdamu fi jaisil jazairi wa yushariku fi amaliyati tamshiti bahtan anil mujahidina hunaka. Seorang tentara, seorang prajurit yang bekerja dalam dinas ketentaraan negara Oman, Kesultanan Aman. Kesultanan Aman itu Yaman bagian selatan, tapi sebelah timur, bersebelahan dengan Yaman. Kalau Yaman itu negara republik, kalau Aman itu Oman itu kesultanan bekas jajahan Inggris, berada di pintu masuk Selat Persia. Seorang prajurit dalam negara, seorang tentara dalam negara Aman, Kesultanan Oman, pada hari ini misalnya, yang berada dalam kondisi perdamaian, itu kondisi tenang damai, tentu beda halnya dengan seorang tentara yang berdinas, yang bekerja dalam Tentara Nasional Aljazair, yang turut serta dalam operasi-operasi untuk menyapu bersih, tamsyid pemburuan ya, penyisiran, pengejaran, bahkan anil mujahidina hunaka, demi untuk memburu, mencari mujahidin di sana. Fahadal akhiru kafirun indana, yang kedua ini si tentara Aljazair ini bagi kami menurut Syaikhul Alibi dia kafir. Bikhilafil awali, bedanya dengan yang pertama tentara Kesultanan Oman tadi. Berapa hari yang lalu ya, Aljazair mengerahkan 40 ribu tentaranya ke perbatasan Aljazair Libya dengan alasan mencegah serangan Al-Qaeda. 40 ribu sekali gelar prajurit itu di perbatasan, belum perbatasan dengan negara lainnya, mungkin dengan Mauritania, mungkin dengan Azawad Mali. Aktif, sangat aktif dalam memerangi mujahidin di sana. Wa indama ya'til imtihanu lidzalikal awwali al-jundi al-ammanil mausufi. Ketika datang ujian, ketika kita hendak menimbang, dzalikal awwali, tentara yang pertama itu yaitu al-jundi al-amani al-musuf, ya, tentara Kesultanan Oman yang telah disebutkan di atas, fayudau alal mahaqqi, maka dia harus diletakkan pada tempatnya yang semestinya. Qad yansuru daulatar riddati wa qad la yansuruha. Boleh jadi dia membantu pemerintahan murtad, negara murtad untuk memerangi umat Islam, dan boleh jadi juga dia tidak terlibat itu. Wa yatanassalu minha, bahkan menghindar, ya, luput, lolos dari melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Fanahnu nahkumu alaihi bihasbil hal, maka kita harus menilai dia sesuai kondisi yang sebenarnya, tidak pakai kaidah-kaidah umum, pokoknya dia tentara pada rezim yang tidak menerapkan syariat Islam maka dia kafir, tidak seperti itu saja. Lakin idza qatalna hadhihi daulata wa nahwaha, akan tetapi ketika kita telah memerangi negara ini, negara Oman dan yang semisalnya, fa inna kullaman yakunu fi safiha minal junudi wal a'wani wal ansari fa hukmuhum hukmuha fil qatli wal qitali wa sa'iri ahkamil harbi. Namun ketika mujahidin sudah melancarkan peperangan kepada rezim, kepada negara, baik Oman dan lain-lainnya tadi, maka setiap orang yang berada dalam barisan pasukan negara, baik dia tentara, pembantu, penolong atau apapun dia, polisi, apapun dia, wartawannya dan lain sebagainya, maka status hukumnya adalah hukmuha, seperti status hukum negaranya yang kafir. Fil qatli, ya, disamakan hukumnya fil qatli wal qitali wa sa'iri ahkamil harbi, dalam hal hukum pembunuhan, peperangan dan seluruh hukum-hukum perang lainnya. Karena dia di pihak pasukan musuh, maka ketika terjadi perang kita membunuh dia. Kalau terluka kita tawan, hartanya jadi ghanimah dan seterusnya. Walai nas'alu hinaha an islamihi au kufrihi kabira su'alin. Pada saat sudah terjadi perang seperti itu, ya kita tidak perlu lagi membahas dia masih muslim atau dia sudah kafir secara mu'ayyan. Pertanyaan seperti itu sudah tidak ada gunanya. Fatabqa mas'alatu takfirihi au adami takfirihi la yutawaqqafu 'alaiha qitaluna wa qatluhu wa qatluna lahum. Sehingga masalah kita mengkafirkan dia atau kita tidak mengkafirkan dia itu tidak akan menjadi apa, barometer boleh tidaknya kita memerangi dan membunuh dia. Pokoknya ketika mujahidin sudah memerangi pasukan musuh, ya pasukan rezim itu, maka dalam kondisi perang itu hukumnya hukum perang, dia muslim atau tidak muslim, kalau di barisan mereka ya kita perangi, kita bunuh, kita tawan, hartanya jadi ghanimah dan seterusnya. Apa dia mati muslim atau dia sudah kafir murtad itu tidak penting lagi, karena bicaranya hukum peperangan. Fahadha mayat haru wallahu alam. Inilah yang pendapat yang nampaknya lebih kuat wallahu alam. Ini perkataan Syekh Atiyatullah Ali bin Rahimahullah. Kita lanjutkan agak cepat sedikit. Ra'yu syaikhi fi qadiyati luzumi iqamatil hujjati ala ta'ifatil mumtani'ati bisyaukatin. Pendapat Syekh Atiyatullah Ali bin dalam masalah perkara luzum, wajibnya menegakkan hujah terhadap kelompok mumtani'ah, kelompok yang membela diri, kelompok yang enggan melaksanakan syariat Islam, bisaukah karena mereka memiliki kekuatan. Qala Syekhu rahimahullah, Syekh rahimahullah mengatakan, wa mas'alatun ukhra yahsunu tawdihuha, ya, ada perkara lain yang baik untuk dijelaskan di sini. Wa hiya qauluna, yaitu perkataan kita, innal murtadinal mumtani'ina bisyaukatin, sesungguhnya orang-orang murtad yang membela diri, mempertahankan diri dengan kekuatan, ya, mereka jumlahnya banyak, punya pasukan, punya senjata, punya wilayah. La yalzamu iqamatu hujjatin alaihim wala istitabatuhum. Tidak wajib menegakkan hujjah kepada mereka, juga tidak wajib meminta mereka untuk bertaubat. Wala yutawaqqaful hukmu alaihim bil kufri wala qatluhum wa qitaluhum ala zalika. Dan al-hukmu alaihim bil kufri, ya, memponis mereka sebagai orang kafir itu la yatawaqqafu, tidak bergantung kepada sudah tegak atau belumnya hujah atas mereka, sudah dilakukan istitabah atau belum kepada mereka. Wala qatluhum wa qitaluhum ala dzalika, demikian juga masalah membunuh dan memerangi mereka la yatawaqqafu, tidak tergantung pada sudah tegaknya hujah atau belum, sudah dilakukan istitabah atau belum. Ada sebuah kelompok awalnya muslim, mereka jumlahnya banyak, punya kekuatan, bisa melawan kaum muslimin. Mereka tidak mau menegakkan syariat Islam, namanya kelompok murtad karena menolak syariat. Untuk memvonis mereka kafir, untuk memerangi mereka, itu tidak mengharuskan adanya penegakan hujah kepada mereka lebih dahulu. Tidak mengharuskan adanya proses istitabah, meminta mereka untuk taubat lebih dahulu. Hadza nadhariyan sahihun musallamun. Hal ini, ungkapan kita ini, nadharian secara teori sahihun musallamun, adalah pendapat yang benar dan diterima, bisa diterima. Wal adillatu alaihi ma'rufatun, dan dalil-dalil yang menunjukkan hal itu sudah sangat dikenal. Lakin fil waqi'i, namun dalam prakteknya, dalam realitanya, fa inna syakhsan askariyan fi jaisi daulati misli misra, namun prakteknya, kalau kita lihat prakteknya, seorang tentara dalam tentara nasional negara Mesir misalnya, askariyun nidhamiyun yudawimu fi saqnati, seorang tentara nasional, tentara reguler yang selalu tinggal di dalam asrama militer, au askariyun ihtiyatiyun, atau dia seorang tentara cadangan misalnya, seorang tentara yang tiap hari tinggal di, seorang polisi yang tiap hari tinggal di asrama di mako. Hal hadza mimman yuqalu fihi, apakah tentara seperti ini bisa dikatakan dia itu termasuk golongan mumtani'un an kudratih, dia mumtani' an kudrah, dia mempertahankan diri dengan kekuatan. Bihaitsu la yumkinu tabayyunu haluhu, di mana kita tidak memiliki, kita tidak memungkinkan, tidak mungkin untuk tabayyun, mencari kejelasan tentang perkara dia, kondisi dia. Walastitabatuhu, kita tidak mampu, tidak mungkin untuk meminta dia bertaubat. Wala iqamatu hujjatin alaihi, dan juga tidak mampu menegakkan hujah kepadanya. Secara teori memang seperti itu, tapi misalnya dalam praktek pada hari ini, misalnya kalau ada seorang tentara sehari-hari tinggal di asrama, seorang polisi hari-hari tinggal di asrama, apakah tinggalnya dia di asrama itu kemudian bisa dikatakan dia mumtani' bisyaukah, mumtani' an kudrah, dia punya kekuatan, punya pasukan, sehingga kita tidak mungkin mengetahui dia sudah melakukan mukafir itu. Pekerjaan mukafir itu terpenuhi syarat semuanya belum? Ada mawani atau tidak? Apakah tidak mungkin kita meminta dia untuk taubat? Apakah tidak mungkin kita untuk menegakkan hujah kepada dia? Al-zahiru wallahu a'lam. Yang zahir, yang pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam, anna hadza yajibu fihi tafsilu, yang seperti ini juga perlu dirinci lagi. Fa amma annahu mumtani'un 'anil istitabati fa sahihun, jika perkaranya dia mumtani', yang mempertahankan diri dari istitabah, kita tidak bisa meminta dia untuk taubat, maka itu benar. li'annahu mumtani'un biquwati daulatil kafirati. Karena dia mempertahankan diri dengan kekuatan negara yang kafir. Fala yamlikul muslimuna istitabatahu. Sehingga kaum muslimin tidak memiliki kemampuan untuk memaksa dia bertaubat, menghadirkan dia di pengadilan, menyuruh dia taubat. Saya kasih kamu waktu 3 hari, saya penjara dulu kamu. Kalau mau taubat kami lepaskan, kamu muslim kembali. Kalau enggak maka kami penggal kepalamu. Kaum muslimin tidak mampu istitabah seperti itu karena dia punya kekuatan negara melindungi dia. Karena istitabata hiya talabu taubati ma'rudan 'alaihil 'uqubatu in lam yatub. Karena yang dinamakan istitabah adalah meminta dia untuk bertaubat dengan menunjukkan kepadanya hukuman yang akan dia terima kalau dia tidak mau bertaubat. Yang seperti itu kita tidak punya, ya, kita tidak punya pengadilan, tidak punya tentara untuk nangkap dia, tidak punya penjara dan seterusnya. Wa amma tabayyunu halihi fahada mungkin. Adapun untuk mencari tahu kejelasan kondisi dia, maka masih mungkin bagi kita, masih ada kemampuan sebenarnya kita ini. Wa kadza iqamatul hujjati alaihi. Demikian juga menegakkan hujah kepada dia. Fahada mungkinun aidan fi aktsaril ahwal. Yang seperti ini juga masih mungkin dalam sebagian besar kondisi. Wala yambaghi an yukabira aqilun fi hadza. Dan tidak selayaknya orang yang berakal arogan dalam hal ini, ya. Oh, tidak mungkin kita iqamatul hujjah pada dia, tidak mungkin kita tabayun, mungkin bisa dilakukan. Mungkin disebutkan begitu. Datang baik-baik, berdialog dan seterusnya itu sangat mungkin. Fa'urifa bidzalika, maka diketahui dari hal itu, annal imtina'a an kudratin yatajazza'u aidan. Bahasanya imtina'a an kudrah, yang mempertahankan diri dengan kekuatan itu juga yatajazza'u, juga terdiri dari beberapa bagian, tidak satu kondisi tapi bisa beragam kondisi. Walaysa huwa syai'an wahidan, bukan satu perkara, bukan satu tingkatan saja. Wa anna alladhi yaqulu fihi al-ulama'u, dan bahasanya yang dikatakan oleh para ulama, annal murtadin al-muharibin al-muntami'ina an kudratin la yalzamu istitabatuhum wala tabayyunu halihim wala iqamatu hujjatin alaihim fal yuqtaluna ala kulli halin. Bahasanya apa yang dikatakan oleh para ulama, bahasanya orang-orang murtad, al-muharibin yang memerangi kaum muslimin, al-mumtani'ina an kudrah yang mempertahankan diri mereka dengan kekuatan senjata, sehingga mereka tidak wajib untuk dimintai taubat, tidak wajib untuk tabayyun, mengecek kondisi mereka, tidak wajib untuk menegakkan hujah kepada mereka, bahkan mereka harus dibunuh, diperangi dalam kondisi apapun. Pendapat para ulama yang mengatakan seperti itu, al-muradu bihi al-mumtani'una fi halatihim al-audoha al-audohi wal-adhari. Maksudnya adalah al-mumtani'un, orang-orang yang murtad, yang mumtani' fi halatihim al-audoh wal-adhar, dalam situasi mereka, kondisi mereka, al-audoh yang paling jelas, al-adhar yang paling nampak. Wahia yaitu ayyakunu mutamayyizin, yaitu ketika mereka mutamayyiz, berpisah dengan kaum muslimin, tidak hidup di tengah kaum muslimin. Munhazina ila jihatin, mereka menyendiri, yang mengelompok sendiri, memisahkan diri ke sebuah tempat tertentu, tidak bergabung hidup dalam satu kampung, satu negeri dengan kaum muslimin. Darin wa artin, baik secara negara maupun secara wilayah. Mereka orang-orang murtad yang punya senjata, punya pasukan ini, dia tidak tinggal hidup di tengah kaum muslimin, tapi dia memisahkan diri dari kaum muslimin, menyendiri ke sebuah tempat khusus. Sawa'un lahiku bidaril harbi wal kufri, baik karena mereka bergabung dengan darul kufri wal harbi, au tahayyaju, atau mereka memisahkan diri, ya. Menyingkir ke sebuah tempat, watamayyazu, dan memisahkan diri, finahiyatin min biladil muslimin, di sebuah pojok, di sebuah tempat tertentu dari negeri kaum muslimin, tidak hidup dengan bareng kaum muslimin lainnya. Waqtasamu, mereka berkumpul di situ, merapatkan barisan mereka, wamtana'u, mereka mempertahankan diri, wantasabu lil harbi, dan mereka melancarkan peperangan. Ini yang disebut oleh para ulama pada zaman, para ulama fikih zaman dulu, ya. Orang kafir mumtani, muharib mumtani an syaukah, itu tidak perlu istitabah, tidak perlu iqamatul hujjah, tidak perlu tabayyun. Hal itu kondisinya ketika mereka tidak hidup satu negeri, satu wilayah dengan kaum muslimin, baik dia gabung dengan darul kufri atau dia mencaplok wilayah kaum muslimin, sebagian wilayah kaum muslimin. Misalnya Pak, misalnya Musailamah al-Kadzab, dia emang sebelum ngaku jadi nabi palsu, dia sudah penguasa di wilayah Yamamah. Jadi ketika dia mengangkat dirinya jadi nabi, semua orang di Yamamah bergabung dengan dia. Di tempat itu tidak ada kaum muslimin. Semua orangnya di situ murtad, jadi tidak perlu iqamatul hujjah, sudah jelas ini ngaku ada nabi palsu, nabi baru selain Nabi Muhammad SAW. Sulaihah bin Khuwailid al-Asadi, ketika dia mengaku jadi nabi palsu, dia sudah punya wilayah, semua anggota sukunya membela dia, beriman pada dia, tidak ada orang Islam di situ, sehingga tidak perlu lagi tabayyunun hal, istitabah, iqamatul hujjah, karena mereka sudah jelas orang-orang murtadnya. Beda halnya ketika orang-orang ini tinggal di tengah kaum muslimin, mampu kaum muslimin untuk memungkinkan bagi kaum muslimin untuk melihat kondisi dia, ada mawari tidak, sudah terpenuhi syurut tidak, hujah sudah tegak atau belum, dan lain sebagainya. Amma afradu asakiril juyushi fi biladinal yauma, adapun personel-personel tentara pada negeri-negeri kita pada hari ini, fahum bainana aishun mutbihuna mumsuna baitun, mereka itu hidup di tengah kita pagi, siang, sore, malam di antara kita. Fal farqu wa bihun, maka perbedaannya sangat jelas antara apa yang dimaksud ulama dengan kondisi kita hari ini dan penerapannya. Wabillahi ta'ala at-taufiq. Wabillahi taufiq, ini penjelasan Syekh Atiyatul Alibi rahimahullah tentang apa, masalah istitabah, tabayyunul hal, dan iqamatul hujjah kepada kelompok-kelompok mumtani an syaukah. Ini juga membuka cakrawala baru kita, ya, bagaimana perlunya membaca fatwa dengan membaca latar belakang keluarnya fatwa tersebut. bagaimana fatwa itu didasarkan kepada fakta. Ya. Faktanya begini, maka fatwanya begini. Kemudian tidak serta-merta fatwa itu bisa kita terapkan pada kondisi zaman kita. Kalau memang faktanya ada perbedaan dengan fakta di mana fatwa itu dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab, ini termasuk fikul waqi'. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.